kawan dalam taman hati, gelisah menanti kau kembali, manja menagih bujukan di sisi. Karena desakan cintaku dirantai di gelangi rindu, sehingga kan diri sanggup mengalah kepadamu. Dosamu ku anggapkan debu, bisa diterbang angin yang lalu. Ku sedia memaafkanmu, biar aku berparuh seribu agar seluruh kamu pahitku. Rasa madu ulanglah, oh kasihku, ku rayu kepadamu, janganlah diturunkan mainan perasaanmu. Semakin tandus dan gersang dengan belayan senda gurauanku, duhai sayang. Dosamu ku anggapkan debu, bisa diterbang angin yang lalu. Ku sedia memaafkanmu, biar aku berparut seribu agar seluruh kamu pahitku. Rasa madu ulanglah, oh kasihku, ku rayu kepadamu, janganlah diturunkan mainan perasaanmu. Semakin tandus dan gersang dengan belayan senda gurauanku, duhai sayang.